Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah kita menyambung pengajian kita pada hari ini. Saya dah cerita ada beberapa bab sebelumnya tuan ya. Pertama dulu kita dah cerita nak jadi manusia yang terbaik. Dan kedua kita dah cerita masalah yang ada kaitan dengan syirik tuan-tuan ya. Yang kita dah sebut dalam beberapa kuliah yang lalu. Dan pada hari ini tuan-tuan, saya nak menyambung lagi perkara yang agak penting ya. Lama sekali ada kaitan dengan Isra Mi'raj ni. Lepas tu ada kaitan dengan tak lama lagi Ramadan apa, yang kita akan lapi ni. Jadi kita mohon Allah SWT bagi kita peluang tuan, bagi peluang untuk kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Tapi bertemu dengan Ramadan akan datang ni dengan semangat yang lain tuan, semangat yang lain. Sebab kalau kita tengok secara realiti ni, Allah sebut Ramadan ni walaupun masih awal lagi saya nak sebut, tapi saya rasa lebih baik kita bersedia lebih awal. Okey. Ramadan ni dipanggil Syahrul Madrasati. Syahrul Madrasati ni maknanya, Syahrul tu maknanya bulan . Al-Madrasati kalau kita terjemahkan bahasa Melayu dia panggil sekolah. Tapi kita panggil dia Syahrul Madrasati ni maknanya training month. Bulan untuk kita buat latihan. Maksudnya dalam setahun ni Allah bagi kita training tuan-tuan . Tapi masalah ni tuan-tuan . Bila bercakap mengenai Ramadan ni, training ni. Okey, kita bila training, bila seorang tu ditrain, apa jadi? Selepas training tu dia must be improvement tu lah kan? Ada improvement. Jadi apa yang kita harapkan dalam Ramadan yang akan datang ni, kita bersungguh-sungguh nak prepare for the training. Nanti untuk kita apa, untuk bersedia untuk kita menghadapi apa tu latihan tersebut. Dan kita berharap moga-moga Allah bagi kita melalui bulan tu dengan baik. Dan selepas bulan itu tuan-tuan, kita boleh dapat improve, memperbaiki diri kita. Tapi permasalahan ni, kalau kita buat postmortem kita buat postmortem dulu sebelum kita nak hadapi bulan tu. Okay. Biasanya bulan Ramadan orang buat apa tuan-tuan? Orang rajin apa? Rajin solat dan rajin datang apa? Datang solat jemaah. Okey, lepas tu rajin baca Al-Quran. Apa lagi? Rajin bersedekah. Apa lagi? Bangkit malam. Habis Ramadan? Apa makna tuan-tuan? Apa maknanya? Makna we fail in our training. We fail in our training. Itu sebab kadang-kadang even dekat situ pun bila kita even berpuasa, bila kita orang kata apa tu qiyam mana-mana semayang malam lah. Lepas tu ataupun kita baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran kerana apa? Kita baca Al-Quran tu kerana Ramadan. Maknanya apa yang kita buat dalam Ramadan tu tuan-tuan, kalau dia tidak berterusan selepas Ramadan, maknanya ibadat yang kita buat dalam Ramadan tu tidak ikhlas. Terjaga sikit tuan-tuan . Sebab ibadat yang ikhlas dia akan berterusan. Sebab maknanya manusia beribadat pada masa itu kerana apa? Kerana Ramadan. Bila Ramadan berakhir, ibadat dia pun berakhir. Tapi kalau mereka buat benda itu kerana Allah, kalau Ramadan berakhir, amalan mereka akan terus berterusan. Sebab Allah itu masih ada. Ramadan berakhir tuan-tuan, tapi Allah tidak berakhir. Jadi kalau kita buat ibadat tu kerana Ramadan, pasti ibadat tu selepas Ramadan akan berakhir. Dan itu yang berlaku dalam realiti yang sunnah. Itu sebab biar kita kita ni dah bulan Rejab belum? Masuk Rejab ni. Jumaat masuk Rejab dengan Rejab kita ada dua lagi, Rejab dan Syaban, untuk kita buat betul-betul orang kata preparation tuan-tuan. Kalau diizinkan Allah SWT untuk kita menghadapi bulan yang barakah itu, okey, kita dah bersedia betul-betul. Dengan dia punya maklumat, okey, yang perlu kita ada. Dan yang paling penting sekali tuan-tuan, sebab Allah SWT menyebut Ramadan ni Syahrul Madrasati dan Syahrul Quran. Bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Okey, jadi biarlah kita prepare tu dengan Al-Quran. Jadi pada hari ini tuan-tuan, kita nak tengok macam mana kita boleh dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Dalam realiti kehidupan kita, dalam rukun iman, kita kata kita beriman dengan apa? Beriman dengan Al-Kitab. Beriman dengan Al-Quran. Beriman apa tu? Contohnya, beriman. Perkataan iman apa ni? Kalau kita terjemah beriman dengan Al-Quran, kita cakap apa? Percaya pada Al-Quran. Apa makna percaya? Dalam konteks praktikal, sebab saya nak terjemah Quran secara praktikal, tuan. Sebab Quran ni adalah praktikal punya application. It's not theoretical. Okey, bila saya kata percaya pada Al-Quran, apa maknanya? Apa beza percaya dengan yakin? Masalah nak bahas perkataan ni. Realitinya orang sebut saya percaya dengan Al-Quran. Bila dia kata dia percaya dengan Al-Quran, dia buat apa dengan Al-Quran? Dia buat apa dengan Al-Quran, tuan? Dia baca, masa bila dia baca? Masa orang mati, masa Ramadan, masa ada kenduri saja. Sebab apa? Sebab dia percaya dengan Al-Quran. Kalau dia yakin dengan Al-Quran, apa beza percaya dengan yakin? Kalau dia yakin dengan Al-Quran, dia akan gunakan Al-Quran itu dalam setiap aktiviti penghidupan. Itu makna dia kata. Maknanya, dia kena baca Al-Quran itu bersungguh-sungguh. Lepas tu dia kena kaji Al-Quran itu. Sebab apa Al-Quran itu? Sebab Al-Quran ini cuma satu-satu modul network smart itu. Nampak? Contoh, kalau kita tanya orang perempuan kat belakang. Hari ini orang perempuan kena tanya dulu. Okey? Kalau hari Sabtu, hari Ahad, okey, dia kat rumah kan. Okey, we talk about the management of your house. Okey, pengurusan rumah tangga. Pengurusan rumah tangga, kalau hari cuti, you buat apa dulu? Masuk atau masak? Jangan tanya orang lelaki, tanya orang perempuan. Masuk atau masak dulu? Tanya orang lelaki, masuk atau masak dulu? Masuk dulu, asyik baik betul. Okey, okey. Basuh dulu. Masak kemudian. Sebab apa kena basuh dulu? Ini tak gelap kan? Kalau kita masak dulu, memang kain tak apa? Itu kita cakap mengenai apa, tuan? Kita cakap mengenai pengurusan rumah tangga. Kalau kita memasak dulu, kain tak kering, kelang kabut ke pengurusan rumah tangga itu? Kelang kabut, tuan. Dan itu benda yang baru satu juzuk yang kecil sahaja dalam pengurusan kehidupan. Baru rumah tangga. Itu pun kita tahu susun ni. Kalau kita tak cakap lagi pengurusan keuangan di syarikat ni. Tapi ada pengurusan yang lebih besar lagi. Pengurusan apa? Pengurusan semua aktiviti kehidupan kita. Saya tak tahu saya dah cerita sini tak. Saya nak tanya, apa makna pengurusan tu? Tuan-tuan duduk di syarikat ni, apa makna pengurusan? What is the definition of management? Anda juga kena jawab. Tak apalah saya jawab. Apa makna pengurusan? Pengurusan adalah penyusunan aktiviti-aktiviti. Itu makna pengurusan. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan priority. First thing first. Kat rumah tadi kan, mana yang priority? Basuh dulu ke masak dulu? Basuh dulu. Dan dalam kita punya kehidupan setiap hari, tuan-tuan, macam mana kita urus priority? Berdasarkan apa? Rasa-rasa ni kena buat dulu tak? Tak ada kena cakap betul. Betul tak? Rasa-rasa ni kena buat dulu. Yang ni besok buat apa? Kalau dalam penyusunan aktiviti, apa dia panggil apa? Penyagaan. I rasa, pernah tak orang selalu cakap macam tu? I rasa ini kena apa? Kena bagi perhatian. Pernah tak orang cakap macam tu? Selalu. Itu sebab tuan-tuan, bukan kadang-kadang banyak pengurusan kita kelang kabut. Sebab kebanyakan pengurusan kita berdasarkan apa? Berdasarkan rasa, tuan-tuan. Apa orang Melayu cakap pasal rasa? Apa orang Melayu cakap pasal rasa? Bila kita pakai rasa, kebanyakan pengurusan kita binasa. Nampak tu. Itu sebab, tuan-tuan, kenapa Allah sebut pada surah apa? Bukan pada surah Al-Kahfi, tuan. Orang tanya saya dah cerita di sini belum? Orang tanya saya, ustaz mengajar tak pakai kitab ke? Kita pakai Al-Quran. Kitab. Ada satu aja kitab yang Tuhan kata bawa barakah tu. Satu saja Al-Quran. Jadi kita pakai Al-Quran. Jadi lain kali kalau tuan-tuan nak apa? Ngaji saya dekat sini, pakai kitab Al-Quran. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kitab Al-Quran sahaja yang Tuhan turunkan yang bawa barakah. Kitab lain tak ada. Quran saja. Jadi kita pakai Al-Quran. Jadi kalau tuan-tuan tengok pada surah Kahfi, nak cakap pasal apa? Pentingnya Al-Quran dalam diri kita, tuan-tuan. Allah sebut pada surah yang juzuk 15, Juzuk 15 ayat 9. Okay, Allah Ta'ala kata inna hadzal qur'ana yahdi lillati. Surah Al-Isra, Surah Al-Isra juzuk 15, Allah kata inna hadzal qur'ana yahdi lillati hi aqwa. Sesungguhnya Al-Quran ini dia menjadi petunjuk. Petunjuk apa tuan? Panduan. SOP, modul. Panduan yang terbaik sekali. Okey, hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minin, dan ia berita gembira kepada orang beriman. So apa itu Al-Quran tuan? Al-Quran ni adalah modul penyusunan aktiviti yang terbaik. Jadi sekarang ni tuan-tuan, kalau kita nak cakap macam mana nak susun aktiviti dalam kehidupan kita, kalau kita tak ambil Quran ni sebagai kita panduan tuan-tuan, kebanyakan aktiviti kita main rasa saja. Itu sebab kenapa Quran is very important to us. Itu sebab kalau kita nak cakap dari segi kehidupan ni, sebelum belajar benda lain, kita belajar Quran. Sebab Quran adalah ilmu pengurusan kehidupan. Ilmu kepimpinan dan pengurusan kehidupan. Itu Al-Quran. Dia nak ajar kita nak susun mana aktiviti nak buat dulu. Itu sebab okay, kalau dalam syarikat kita kena buat kita kena buat brainstorming agak aktiviti A kena buat dulu, B, C berdasarkan maklumat yang kita ada. Tapi kadang-kadang maklumat yang kita ada berdasarkan past experience. Betul tak? Macam saya dulu tuan-tuan. Saya duduk dalam planning department sebagai seorang accountant. Kita buat planning, forecasting dan sebagainya. Bila kita buat planning dan forecasting, kita guna apa information? Selalunya kita guna apa information? Ada dua information yang kita guna. Pertama, past information. Yang kedua, current information. Betul? You can use future information? Boleh use future information? Tak boleh, sebab you don't know the future. So, you gunakan past and current. And then, kita project the trend. Betul? Kita project trend. Kadang-kadang, trend tu sama. Actual sama dengan projection. Kita cakap apa? Cakap apa? Yes, I'm a very good planner. Tapi banyak kali tak sama. Kena bambu dek bos. Diam je lah, kenapa macam mana. Kan, Jadi, nunjukkan apa tuan-tuan? Kebanyakan kita ni work hard. Sebab kita guna maklumat yang lepas dan kita guna maklumat yang current. Kita tak guna maklumat yang future information. Sedangkan future information tu yang important. Who know the future? Siapa yang tahu masa akan datang? Siapa tahu? Dalil dia? Baca ayat dia? Itu yang masalah tu. Itu sebab kita kena hafal Quran tuan. Bila saya kata dalil tu, cari kan dia. Tuan-tuan selalu baca ayat tu. Surah apa? Surah Al-Kahfi. Surah ayat kursi. Ayat kursi. Apa Allah kata? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahu. Dia tahu apa yang ada di hadapan dan apa yang ada di belakang. So, kalau kita kerja tuan-tuan, seorang manager, seorang pengurus yang work smart adalah seorang pengurus yang tahu what will happen in the future. Siapa yang akan beritahu dia? Siapa yang akan pandu dia? Allah. Allah saja boleh pandu dia. So, kalau you nak jadi pengurus yang work smart, you kena kerja with the strength of Allah. Okay, tunjuk macam mana yang katakan Allah pandu kita. Buka ayat pada surah. Surah Tawabun. Juk apa surah Tawabun? Saya nak bagi homework tuan-tuan. Dalam kita punya apa? Kelas yang akan datang ni, homework yang pertama, hafal segala surah-surah yang ada dalam Quran. Juzuk apa? Sebab lepas ni saya nak suruh tuan-tuan hafal Quran ini bukan orang kata ceramah biasa tuan-tuan Lepas ni kena hafal Quran. Surah juzuk 28 juzuk 28. Allah sebut surah Taghamu. Ayat ni very important. Because tuan-tuan, sebab apa? Semua ayat Quran ni adalah is a motivation word. Kalau kita faham ayat Quran ni, dia akan motivate kita tuan-tuan. Tak ada benda yang boleh motivate kita setiap hari kecuali the best. Tu sebab kalau kita tengok words words is very powerful kan. Tu sebab kadang-kadang dalam motivation kan, orang pun kata saya boleh. Betul? Selalu cakap macam tu kan Tapi lain kali jangan cakap saya boleh tuan. Cakap saya boleh insya-Allah. Kena tambah tu. Kena tambah ujung dia. Saya boleh insya-Allah. Jangan berhenti pada saya boleh je. Mesti cakap ujung tu insya-Allah. Sebab Allah larang kita cakap benda tu tanpa perkataan insya. Insya-Allah. Mana surah tu? Surah Tawabun. Surah Tawabun ni surah 28 dah. Ayat yang ke 11. Ayat 11. Allah sebut ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Tidaklah akan kena suatu musibah itu kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Bila kita kena musibah apa jadi tuan? Kadang-kadang kita kelam kabut kan? Betul tak? Pertama kalau kita kena sakit. Especially sakit yang kronik, kelam kabut kita kan? Tak tahu mana nak pergi kadang-kadang. Okey, jumpa doktor ni, kadang orang kata doktor ni pun bagus, kita pergi. Jumpa bomoh ni pun kita pergi. Semua kita pergi tuan. Makan ubat ni, kita makan. Tongkat ahli, tongkat apa lagi, semua kita makan. Tak baik, kadang-kadang kita pening kepala. Tapi Tuhan kata apa? Wa may yu'min billah. Sebab apa? Tu semua kita cuba. Makan ni nak bagi baik, jumpa doktor ni nak bagi baik, semua main cuba-cuba je tuan. Tapi dalam ayat ni Allah sebut, wa may yu'min billah, siapa yang yakin dengan Allah, Allah akan pandu hatinya. Maknanya Allah akan bagi panduan macam mana nak make the best decision making. Itu sebab seorang pengurus yang baik tuan-tuan adalah mereka yang baik dengan Allah. Sebab apa? Allah akan pandu dia. Okey, mana doktor yang kita jumpa, ubat mana yang patut kita makan. Kita tahu ke ubat mana yang terbaik, yang sesuai dengan kita? Kita tahu ke? Tak usah kata kita, doktor pun tak tahu. Doktor pun main cuba-cuba saja. Okey, itu sebab kadang-kadang tengah ubat dengan seorang pesakit baik, dengan pesakit baik tak baik, betul tak? Sebab apa? Sebab bukan ubat yang membaikkan manusia. Ubat itu cuma wasilah saja. Yang membaikkan manusia adalah Allah. Dan Allah saja yang tahu ubat yang paling baik bagi sesuatu, bagi seseorang dan bagi sesuatu penyakit. Itu sebab saya nak beritahu kat sini. Why it is very important for us to get very close dengan Quran? Why it is very important? Because Quran ini nak dekat dengan kita kepada yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Itu sebab kenapa kita kena berazam sungguh-sungguh ni. Okay, buat betul-betul kita punya proper planning. Because if you fail to plan, you plan to fail. Okay, planning untuk apa tuan? Kalau diizinkan kita menghadapi Ramadan tuan, kita nak berazam supaya Allah bagi kita kekuatan untuk kita dekat dengan Al-Quran. Bila kita dekat dengan Al-Quran tuan-tuan, kita dekat dengan yang maha kaya. Kita akan jadi orang kaya. Bila kita dekat dengan Al-Quran, kita dekat dengan yang maha bijaksana. Dan kita akan jadi manusia yang bijaksana. Itu sebab Allah Ta'ala kata, apa itu Al-Quran? Okay? Dalam surah Yasin, Allah sebut apa? Yasin wal-Quranil Hakim. Quran yang penuh kebijaksanaan. Itu yang sebenarnya kita nak bahas tuan. Jadi sekarang ni secara praktikal, macam mana nak dekat dengan Quran? Macam mana nak dekat dengan Quran? What we need to do? What is the first step? Kena selalu baca dia. Kena selalu baca dia. Step yang pertama nak dekat dengan apa dengan Quran ni, kena selalu baca dia. Macam mana nak motivate kita selalu baca Quran? Macam mana nak motivate kita selalu baca Quran tuan? Hafal dia. Hafal. Orang kata, orang Melayu kata apa? Tak kenal, tak kenal, tak cinta. Itu orang Melayu kata. Okey, jadi kita kena paksa diri kita supaya dekat dengan Al-Quran. Macam saya punya pengalaman tuan-tuan, saya tak suka baca Quran. Tapi dipaksa oleh kawan, tiap-tiap hari duduk dalam rumah tu, duduk sama kawan, baca Quran, lama-lama daripada tak suka, jadi suka. Nampak tu. Macam mana nak bagi dia suka lagi? Hafal dia. Susah ke nak hafal Quran tu? Saya dah cerita dulu kan. Susah ke nak hafal Quran? Susah ke senang? Susah. Dekat situ dia nak hafal Quran ni kena ada dua knowledge tu, dua ilmu. Satu kita panggil dia attitude knowledge. Second ni kita panggil technical knowledge. What is attitude? What is the meaning of attitude? Attitude maknanya what you think, apa yang you fikirkan. Sekarang ni apa yang you fikirkan? Bila saya tanya, senang ke susah hafal Quran ni? Apa you cakap? Susah. That is what your apa? Apa yang in your mind? That is what in your mind. Itu yang kita fikirkan. Apa yang kita cakap itu yang kita fikirkan. Okay? So kita punya pemikiran awal lagi dah fail lah. Okay? Kita kata apa? Susah. Bagi saya dalil mengatakan ngapal Quran susah. Mana dapat tu? Buka pada surah Qamar. Apa Allah cakap? Surah Qamar juzuk 27. Juzuk 27. Apa Allah cakap pasal Quran? Juzuk 27. Empat kali Allah ulang dalam surah Qamar. Juzuk 27. Ayat yang pertama duduk pada ayat 15. Di ayat 15 ada ayat 17. Ayat 17 ada ayat 22 ada empat ayat. Empat kali Allah ulang apa dia? Ayat itu walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muttaqin. Sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Tuhan kata belajar Quran tu mudah. Kita cakap siapa yang betul? Sebab apa kita rasa benda tu susah tuan-tuan? Sebab kadang-kadang kita tak tahu apa kepentingan Al-Quran tu dalam diri kita. Hari ini tuan-tuan, I want to teach you how to become a billionaire. You know? Wah, cakap Inggeris kita gini. Okay? Apa? Macam mana nak jadi? Tuan-tuan duduk tengok buku dekat kedai buku kan? How to become apa? Ada jumpa buku How to Become a Billionaire? Belum lagi. Akan dikeluarkan insyaAllah. Okay? How to Become a Billionaire? Macam mana nak become billionaire tuan-tuan? Senang aja. Satu huruf Quran apa? Satu huruf Quran berapa warna dia? 10. Perkataan Yasin, berapa huruf? Yasin, berapa huruf? 2 huruf. Sekali baca berapa? 20. Sekali baca berapa saat? Yasin, berapa saat? 2 saat katanya. Yasin. Dapat 2? 20. Kalau 100 kali baca, berapa dapat? Cuba tonton baca. Yasin, dua je. Baca dengan ikhlas dia tidak tak apa mana tu. Okey, lagi sekali. Yasin. Yasin. Dapat 20. Mana tahu? Malaikat dah tulis tu 20 sebelah kanan. Saya bagi homework, mana tahu tu cari dalam Quran ayat mengatakan mana tahu mana tahu malaikat tulis 20 tu. Cari ayat bulan depan saya tanya balik. Homework kan? Okey. Jadi 20. Tuan-tuan baca 20, kalau ada 100 orang dalam ni, 20 kali 100 apa? 2,000. Saya dapat 2,000 Saya dapat 2,000. Tuan-tuan baca sekali dapat 20, saya dapat 2,000. Apa tuan-tuan boleh dapat 2,000? Dalil duduk kat mana? Cari pada surah Yasin. Tengok surah Yasin. Okey, kenapa saya cakap macam tu tuan? Sebab bila kita cakap tu semua ada dalil. Bila ada dalil tuan-tuan, kita cakap tu dia strong lah. Because dia punya support tu very. Sebab dia datang daripada Allah. Allah tak ada. Kenyataan yang Allah buat dalam Quran, tidak ada satu pun kenyataan yang tidak betul. Okay, tuan-tuan tengok ayat 12 surah Yasin. Allah Ta'ala kata inna nahnu nuhyil mauta. Ayat 12 surah Yasin. Sungguhnya kamilah yang menghidupkan orang mati. Wa naktubu ma qaddamu. Dan kami catatkan segala apa perbuatan-perbuatan baik kamu. Wa asarahum. Dan perkataan yang kita nak ambil itu perkataan asarahum. Dan kesan-kesan daripada perbuatan kamu. Apa kesan-kesan perbuatan kita tu? Perkataan ini tuan-tuan ditafsirkan dalam satu hadis Rasulullah SAW. Man sanna fil Islam. Siapa yang dalam Islam ni memulakan suatu perbuatan yang baik, perbuatan itu diikuti orang-orang lain, orang yang buat tu dapat pahala, orang yang mula pun dapat pahala. Maknanya apa? Kalau saya suruh tuan-tuan hafal Yasin aja. Tuan-tuan dapat 20 kan? Kalau ada 100 ni semua baca, saya dapat 2,000. Sebab saya yang mulakan, yang suruh tuan-tuan. Jadi orang cakap apa? Ustaz aja yang untung. Kita dapat 20, dia dapat sampai berapa? 2,000. Kalau tuan-tuan nak untung, ni balik sekarang, masuk pejabat, hang jangan mula kerja dulu. Hafal Yasin tu dulu. Yasin saja baca. Yasin. Berapa dia dapat? 20. Dia dapat 20, tuan-tuan dapat 20, saya dapat 20. Sebab apa? Sebab saya adalah upline. Tuan-tuan tahu. Itu tuan-tuan penyagaan mati level paling untung sekali suruh hafal Quran. Nampak tu? kita buat penjagaan mati level yang lain, berapa persen dapat? Itu pun berhari-hari menjual orang, betul tak? Tuhan bagi 2 saat aja. 2 saat aja dapat 20. Tapi masalah apa tuan? Oh, masalah. Itu tak baca 100 kali lagi, baru baca sekali. Kalau baca 100 kali, kalilah 2000 kali 100, 200,000. Nampak tu. Masuk dalam akaun, akaun saya lah. Kan? Kalau tuan-tuan baca. Nampak. Jadi tuan-tuan nombor sekian. Okey, pada hari ini adalah modul pertama dalam menghafal Quran. Kita mungkin ada berapa bulan sebelum Ramadan? 2 bulan . Agak-agak mungkin tak habis juga tuan-tuan. Saya kalau nak cerita menghafal Quran paling paling kurang kena ada 3 atau 4 kelas. Okey, tapi sekurang-kurangnya sebelum kita masuk Ramadan kita dah mulalah. Sekurang-kurang besok bila masuk Ramadan tuan-tuan dah tak boleh start menghafal. Okey, kita ada punya kaedah dia, kita ada buku dia, tapi saya tak bawa lagi buku tu. Sampai saya masuk modul yang terakhir besok baru saya buat buku tu. Okey. Jadi tuan-tuan sebenarnya perlu 5 minit saja satu hari. Kalau you can allocate 5 minutes a day, okay, 5 minutes a day, you can memorize the whole Quran. The whole Quran. Apa bukti tuan-tuan? Kalau tuan-tuan ambil satu ayat, katakan wal Quran al-Hakim. Wal Quran al-Hakim, ayat Al-Qudus Surah Yasin. Sekali baca berapa saat? Sekali baca berapa saat? 3 saat. Okay. 100 kali baca berapa saat? 300 saat. 300 saat berapa minit? 5 minutes. 5 minutes only. You ada tak 5 minutes a day? Ada ke? Boleh tak allocate 5 minutes a day? Boleh. Okay. Even dalam kereta pun, daripada rumah nak pergi kerja berapa jam? Hari ni saya datang pun tuan-tuan 40 minit. Daripada apa? Kampung Padang. Biasa 20 minit. 40 minit. Sebab orang cuti sekolah agaknya. Okay. Jadi tuan-tuan pergi kerja, biasanya katakan setengah jam, 40 minit. Buat apa dalam kereta 40 minit tu? Nampak pokok-pokok kita komen. Kan . Nampak orang-orang kita komen. Nampak orang pendek cakap, pendeknya orang tu. Kan . Nampak orang panjang pun, panjanglah orang tu. Saya nak tanya kerja kita ke nak komen orang tu? Apa kerja kita yang sebenarnya tu? Apa kerja kita? Tuan-tuan tengok apa kerja kita. Buka pada surah Al-Ahzab. Allah cerita apa kerja kita yang sebenarnya. Surah Al-Ahzab juzuk yang ke-22 tuan-tuan . Ayat 41. Nabi tahu apa kerja kita. Dalam kereta ke, sambil menunggu ke, apa kerja kita? Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu zikrullah zikran katsiran. Wahai orang beriman, kerja kamu adalah ingat aku banyak-banyak. Itu kerja kita. Jadi patutnya dalam kereta tuan-tuan, start aja kita baca bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin. Yasin. Itu lagi baik daripada kita komen orang tu panjang ke, orang tu pendek ke, orang tu gemuk ke, orang tu kurus ke. Sebab kalau kita cakap orang tu gemuk, orang kurus, kita dapat dosa. Tapi kalau kita baca Yasin tadi, walaupun kita tak tahu makna dia, tak ada makna kat situ, betul tak? Allah saja yang tahu maknanya. Dekat situ Tuhan tulis 20, 20, 20. Tapi kenapa orang tak buat? Kenapa orang tak buat? Sebab manusia tidak beriman dengan Al-Quran. Sebab mereka tidak buat. Betul? Mereka cakap saja mereka beriman. Mereka cakap saja. Sebagaimana Allah sebut pada awal surah Al-Baqarah. Bukan awal surah Al-Baqarah. Ayat 8 surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala kata apa? Surah Al-Baqarah ayat 8 . Allah kata, wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Sebahagian manusia, mereka berkata kepada Allah, kami beriman dengan Allah dan dengan hari kemudian. Maksud beriman dengan Allah tu termasuk beriman dengan Al-Quran. Tapi Allah Ta'ala kata, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Yang sebenarnya mereka tidak beriman. Sebab apa cakap saja tuan-tuan. Dan iman ni mesti diikuti dengan kesungguhan melakukannya. Bila kita kata beriman dengan Allah, kita beriman dengan Al-Quran, kita kena sungguh-sungguh belajar Al-Quran tu. Patutnya kita kena sungguh-sungguh hafal Al-Quran. Sebab dengan hafal Al-Quran tu akan motivate kita selalu baca tuan-tuan. Sebab orang yang selalu baca Al-Quran adalah orang yang hafal Al-Quran. Orang yang tak hafal Quran tuan, dia akan baca masa tertentu saja. Orang yang hafal dalam kereta yang boleh baca. Sambil menunggu boleh baca. Mana waktu? Itu kita boleh feel kita punya waktu-waktu terluang kita ni. Committed time kita. Committed time buat dalam kereta, menunggu kawan, menunggu isteri, menunggu anak. Semua masa-masa tu kita boleh bermanfaatkan. Tapi sebab kita tak duduk kaji Quran itu, kadang-kadang kita tidak dapat masa tu bertahun-tahun habis tuan. Okey, dalam kereta duduk berapa tahun? Cuba calculate sekarang. Umur berapa? Berapa tahun duduk dalam kereta sekarang? Kalau umur kita 60, ya, satu research buat, orang umur 60 ni duduk dalam kereta 6 tahun lama. 6 tahun ke? Berapa 6 tahun dalam kereta tu? Itu tak masuk lagi apa tu masa termenung. Ha. Masa mengumpat lagi. Banyak tuan-tuan habis macam tu je. Kira-kira hijab memang tak layak kita masuk syurga kan? Nampak tu. Itu sebab kita kalau nak dapat masuk syurga ni atas belas kasihan Allah saja kalau nak masuk syurga. Sebab banyak masa kita habis yang Allah suruh kita ya ayuhal ladzina amanu zkuru wa zikran kasiran tu kita tak mampu lakukan. Jadi itu yang sekarang ni nak motivate kita. Yang hanya boleh motivate kita untuk dia panggil optimize untuk memaksimalkan masa kita tuan-tuan. Allah dengan kita hafal Quran. Quran saja boleh motivate kita. Motivation tuan-tuan, apa yang saya cakap ni, walaupun program yang macam ni kita panggil motivation, tapi yang ni kita bukan panggil motivation, kita panggil inspiration. I cuma inspire you saja. Motivation ni adalah apa makna motivation? Motivate tuan-tuan. Motivate ni, motivation ni atas kata motivate, to move. To move you. Apa yang move kita? Yang move kita adalah hati kita tuan-tuan. Dan hati ini tuan-tuan, kalau dia baik, wa inna fil jasadil mudghah. Semuanya dalam jasad kita ada sekeping daging. Idza salahat, kalau daging itu baik, akan baiklah segala kita punya anggota badan kita yang lain. Dan sungguhnya daging itulah hati. Dan hati ini tuan-tuan, dia punya makanan dia ada Al-Quran. So how to motivate yourself? You have to clean your heart. Kena bersihkan hati ini. Dan hati ini cuma boleh dibersihkan dengan Al-Quran saja. That's what Quranic word is very powerful tuan-tuan. Just one simple word. Dia pernah naik kapal terbang tak? Kata-kata kena naik kapal terbang. Okay. Pergi outside 8 hours punya flight katakan. 8 hours punya flight. Cuba buat kajian dalam kapal terbang tu. Itu sebab kadang-kadang tuan-tuan, kita boleh belajar daripada semua persekitaran kita tiap hari. Cuba buat kajian. Saya bagi satu contoh. You nak buat PhD boleh. Saya boleh jadi tu punya supervisor kalau you nak. Okay. Boleh bagi tajuk sekali kalau nak. Tapi maklumat dia kena cari. Okay. Dia naik kapal terbang. Berapa orang ada dalam kapal terbang tu? Katakan 200, 300 katakan dalam kapal terbang. Cuba buat survey. Apa yang orang dalam kapal terbang tu buat? Apa sebagian mereka buat? Tidur. Lagi? Baca surat khabar. Borak kosong. Okay. Apa lagi? Tengok apa? Video. Cuba buat survey. Berapa ramai yang dalam kapal terbang tu duduk baca Quran? Agaknya kalau Allah nak tipu bala dalam Quran tu memang kena je. Tapi nasib baik Allah ni tak panah barang tu ni. Kalau Allah panah barang lama dah dijentik kapal terbang masuk neraka tu. Kalau memandangkan apa yang dibuat oleh penghuni-penghuni yang ada dalam kapal terbang, apa? Itu sebab kalau tuan-tuan naik kapal terbang tuan-tuan minta tolong Allah Taala selamatkan kita. Takut sebabkan perangai-perangai yang tidak elok yang Allah lakukan dalam kapal terbang tu, itu tak masuk lagi minum apa? Bialah dan sebagainya dalam kapal terbang tu. Kalau kena mana kita kena sekali. Nampak tak? Minta tidur kepada Allah banyak-banyak. Masa bila tuan-tuan diingat Tuhan? Dalam kau terbang. Agak-agak masa bila diingat Tuhan? Ada air pocket. Jatuh je air pocket, boom. Perkataan pertama keluar apa? Words. Perkataan Allah tu pun akan help untuk tenangkan dia sih. Sikit nampak. Bukan sahaja orang Islam. Orang kafir pun cakap apa? Oh my God. Nampak. Semua orang cari Tuhan. Wa iza massakum dhurru. Okey. Ayat tu Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Apa yang berlaku secara praktikal Allah cerita. Buat pada surah Al-Isra. Pada surah Al-Isra tuan juzuk 15 ya. Okey. Ayat 67. 67 Allah Ta'ala kata, apa yang saya cakap tadi, cerita dia pada ayat 67 ni. Wa idza massakum dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. apabila manusia ditimpa dengan suatu musibah di lautan, di cita lautan, tak kira lautan udara sebagainya. Bolla, hilanglah segala yang mereka seru, yang mereka bagi tumpuan. Sebelum tu tumpuan kat mana? Dekat video, dekat bukan main khusyuk lagi tengok video tu. Okey. Okey. Hilanglah segala tumpuan mereka kecuali pada Allah. Sebelum tu tumpuan merayau ke sana kemari dan sebagainya. Tapi bila kena musibah saja, hilang semua tu kecuali pada Allah. Balla man tad'una illa iyyah. Falamma najakum ilal bari a'rabtum. Tuhan kata apabila kami selamatkan mereka dari daratan, mereka mula ingkar balik. Tak ingat dah Tuhan. Wa kana al-insanu kafura. Tuhan kata semua manusia selalu ingkar. Apa pengajaran yang kita nak ambil tuan? Pengajaran yang kita nak ambil pada hari ini adalah apa dia? Yang sebenarnya tuan, we have to improve ourselves every day, dan kita can only improve ourselves melalui Quran sahaja tuan. Improvement yang pertama yang kita kena buat adalah kita kena improve our mindset ni. What we think. Kalau kita nak tahu mindset yang terbaik apa tuan-tuan, at any given moment, pada masa-masa yang tak kira apa juga masa tuan-tuan, mindset yang terbaik adalah tidak ada benda yang lebih penting pada hari ini kecuali Allah. Bila kita kata tidak ada benda yang lebih penting pada hari ini kecuali Allah, saya nak gunakan kesempatan masa yang saya ada pada hari ini untuk convert kurniaan Allah SWT. Apa yang Allah bagi kurnia kat kita? Kita sihat hari ini betul tak? Kita ada masalah apa hari ini betul tak? Saya nak convert ni jadi amal soleh pada saya. Itulah rezeki saya tiap-tiap hari. Rezeki saya tiap-tiap hari apabila saya dapat convert kurniaan Allah SWT jadi amal soleh. Jadi kalau kita duduk bekerja tuan-tuan, kita boleh convert kerja kita jadi amal soleh. Okey, pertama tuan-tuan, kita kerja sebaik yang mungkin. Tapi kerja yang macam mana diterima oleh Allah tuan-tuan? Okey, buka last kali tuan-tuan ayat terakhir saya cerita. Dan sebelum saya tutup, buka surah An-Nur. Sebab kita ni masalahnya kita selalu bekerja tuan-tuan. Tapi kita tak tahu kerja kita Tuhan terima tak terima. Hari ini kita tengok kerja yang macam mana yang Allah terima dalam hidup. Pada juzuk 18 tuan-tuan, juzuk 18 Allah cerita kerja macam mana yang Allah, yang seorang tu bekerja bukan setakat dapat gaji ya. Tapi dia dapat convert benda tu jadi amal soleh. Jadi bila kita dapat convert kerja kita jadi amal soleh tuan-tuan, gaji yang kita dapat tu akan barakah, akan cukup dan akan bawa kita dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ayat yang surah Nur ayat yang 37. Allah sebut, okey, pekerjaan yang macam mana yang dikira sebagai amal soleh adalah pekerjaan seorang lelaki. Rijalun la tunhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Seorang lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan mereka maupun oleh jual beli mereka daripada ingat Allah. Perkataan zikru kat situ, tuan-tuan boleh cari pada surah An-Nahli. Surah Al-Hijr ayat 9. Perkataan zikru tu maknanya apa tuan-tuan? Maknanya Al-Quran. Jadi seorang lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli mereka daripada Al-Quran. Jadi kita bekerja tuan-tuan, kita boleh bekerja tiap-tiap hari. Okey, kerja cari duit hukum dia apa? Kerja cari duit hukum dia apa? Fardu ain ke? Kerja cari duit hukum dia fardu ain ke? Kalau tuan-tuan kata fardu ain, orang yang pencen tu, tak kerja tu, berdosa tiap-tiap hari. Sebab apa? Dia banyak duit kan? Pencen ke WSP sebenarnya ada, duduk relax aja. Kerja cari duit, hukum dia harus ke fardu kifayah. Itu saja hukum dia. Kalau tuan-tuan banyak duit, nak kerja cari duit lagi tak? Tak perlu. So, kerja cari duit ni, hukum dia harus ke fardu kifayah. Belajar Quran, hukum dia apa? Belajar Quran, hukum dia wajib. Fardu ain. So, apa makna fardu kifayah, fardu ain tu mana? Itulah dia ilmu pengurusan tu. Fardu ain first thing first. Benda yang dahului mesti dia, benda yang dahulu kena didahulukan. Tuan-tuan belajar network analysis tak? Dalam project management. Okey? Benda yang kena buat, apa critical point dia? Mana benda yang kena buat dulu? Dan kita cakap critical point dalam kita punya pengurusan kehidupan kita. Kena buat network analysis. Kat mana critical point kita sekarang? Okey, mana yang nak kena dahulu sekarang? Sekarang tuan-tuan, kalau kita kata belajar Al-Quran hukum dia fardu ain, maknanya aktiviti yang mesti dibuat dahulu. Tapi kita buat aktiviti mana dulu? Kita buat aktiviti fardu kifayah dan harus dulu. Apa jadi? Maknanya akan fail lah pengurusan kita. Jadi, bukan apa tuan-tuan, saya bukan suruh tuan-tuan berhenti pergi belajar Quran, tidak. Tapi kena ambil pertimbangan sekarang. Kalau kita boleh bekerja tiap-tiap hari 8 jam, 10 jam, 12 jam tuan-tuan, nak buat kita punya fardu kifayah tu, kita punya apa? Itu. Kenapa fardu ain ni seminggu sekali pun orang payah nak buat? Dulu saya mengajar di Masjid Negara tuan-tuan. Okey, 3 tahun. Dua kali seminggu. Kelas tu dua kali seminggu. Okey, orang datang jumpa saya, dia kata apa? Kadang-kadang sehari apa minggu tu datang, 2 bulan, sebulan tak datang. Apa dia cakap? Dia kata, "Ustaz, sibuklah Ustaz," kata. Okey. Ataupun kadang-kadang istiqamah lah, payah istiqamah Ustaz. Kita dalam hidup ni ada dua PhD tuan. PhD yang pertama apa? Dah cakap dulu belum? Oh, tak ingat. Tak apa, ulang lagi. PhD yang pertama pakar Ustaz Nengki. PhD kedua apa? PhD in Excusology. Apa dia? PhD in Excusology. PhD bagi alasan. Apa Ustaz tak datang? Saya sibuk lah Ustaz. You tahu tak apa mana sibuk? Okey. Kalau you kata you sibuk, besok ya apa? Kamis kan? Telefon bos. Bos, saya tak boleh datang kerja bos sebab saya sibuk. Boleh cakap macam tu? Hari Jumaat, telefon bos, saya ni bos jenis payah istiqamah lah bos. Hari Senin jangan datang. Buat kata Ustaz tak datang di meja ni. You tak faham ke bos? Saya cakap payah istiqamah. Boleh cakap dengan bos juga sini? Macam tu? Boleh ke? Boleh tak boleh? Tak boleh. Tapi kenapa dengan Allah manusia cakap macam tu? Kenapa tak dengar ngaji Quran? Saya sibuk lah. Saya payah istiqamah lah. Rumah saya jauh lah. Kan? Ada orang kata jauh lah Ustaz. Rumah saya nak pergi kelas jauh. Tapi tuan-tuan, tengok berapa ramai orang yang kerja dekat KL duduk di mana? Seremban sana. Nampak tu? Mereka boleh datang tiap-tiap hari. Siapa Tuhan kita tuan-tuan? Saya tanya. Siapa Tuhan kita? Tuhan kita duit ke? Tuhan kita Allah tuan-tuan? Tapi bila saya cakap macam tu tuan-tuan bukan saya kata tuan-tuan tidak perlu kerja, tidak. Tapi adil ke tuan-tuan? Saya nak tanya, adil ke? Okey, kita boleh buat fardu kifayah kita tiap-tiap hari tuan-tuan. Tapi fardu ain kita seminggu sekali pun kita tak mampu. Dan kalau kita buat macam tu tuan-tuan, maknanya pasti kita akan gagal dalam pengurusan kehidupan kita. Pasti tuan-tuan. Sebab kita buat melanggar peraturan Allah. Allah suruh buat first thing first. Ciri dalam good management adalah mereka buat first thing first. Dan ilmu Al-Quran adalah ilmu yang nak identify mana yang kena buat dulu, mana yang kena buat kemudian. Jadi tuan-tuan dan sekalian, ini adalah dia panggil sesi pertama dalam perjalanan kita mendekati Al-Quran. Okey, hari ini saya cerita dulu tuan-tuan pentingnya Al-Quran tu dalam hidup kita. Sebab lepas ni saya nak suruh tuan-tuan hafal Quran. Sebab apa? Sebab downline semua ni. Kalau tidak saya tak nak sungguh-sungguh tuan-tuan buat downline ni saya yang untung insyaAllah. Okey, jadi dekat Maybank ni ramai. Antara tempat yang saya ceramah ni paling ramai di Maybank. Okey, dan ni adalah potential downline saya insyaAllah. Jadi setakat tu tuan-tuan yang saya mampu apa ni sampaikan. Okey, tapi cubalah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak cuba, ambil satu ayat yang pendek, baca 100 kali. Nanti tuan-tuan akan rasa macam mana mudah nak ingat benda tu. Nanti besok saya akan cerita secara scientific how your mind work. Okey, how you punya memory work. Okey, kita ni tidak, bukan kita dah tua, kita tak boleh hafal Quran tuan-tuan. Yang sebenarnya cara kita hafal Quran, kita tidak tak ikut how our memory work. Itu nanti kita cerita kemudian. Jadi setakat tuan-tuan Wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pengumuman tuan-tuan Saya ada edarkan apa? Flyers Flyers tu ada satu kawan punya syarikat lah. Dia ada buat seminar keibubapaan. Ini pun banyak hal okay. Tapi yang buat presentation tu saya tak ingat 26, kalau tidak 26 Mei bulan di Putrajaya. Jadi siapa yang berminat boleh kita nak tengok macam mana how tu macam tuan-tuan saya rasa ni banyak apa tu parents yang young parents kan. Jadi kita nak tengok macam mana approach keibubapaan from Quran ni punya approach. Okey, dan dalam masa yang sama pihak sekolah ada buat sedikit jualan amal di luar. Bukan saya punya, pihak sekolah tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan minat pun tuan-tuan boleh dapat akan boleh dapat kat di luar sini. Jadi setakat itu Allahu a'lam.